Walau somat lam yasihha minha. Apabila dia puasa, wanita yang haid atau wanita yang nifas, maka tidak sah puasanya. Li hadithi Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, dalilnya adalah hadith Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, fadhalika min nuqsani diniha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya wanita itu kurang akal dan kurang agamanya. Dikatakan kurang akalnya karena persaksian wanita itu, ya, satu wanita itu setengah persaksiannya laki-laki, ya. Berarti dua wanita, dua persaksian wanita, nah, itu sama dengan satu persaksiannya laki-laki. Kemudian juga wanita kurang agamanya. Dikatakan kurang agamanya, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah wanita apabila dia haid dia tidak salat dan tidak puasa, fadzalika min nuqsani diniha, maka ini menunjukkan kurangnya agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Wa hadza mujma'un alaihi, dan ini ijma', ya, bahwasannya wanita yang haid atau wanita yang nifas, ya, itu haram berpuasa, dan jika puasa tidak sah puasanya, ya. Kemudian wajib alaihim al-qadha, dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha puasa di luar Ramadan, ya, sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena haid atau karena nifas. Dalilnya, dalil wajib mengqadha adalah hadis liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kana yusibuna dzalik, fa nu'maru biqadha'i shaum wa la nu'maru biqadha'i shalah. Dahulu haid menimpa kami, ya, itu para wanita pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga mengalami haid. Fanu'maru biqada'i shaum, dan kami diperintahkan untuk mengqada' puasa. Wala nu'maru biqada'i shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada' sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan bahwasannya wanita yang haid atau nifas, ya, dia mengqadha puasanya di luar Ramadan sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Ya. Sebagaimana para sahabiyat, para wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengalami ini, mereka diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Intinya wanita yang haid atau wanita yang nifas, ya, dia mengalami atau dia memiliki uzur, ya, untuk tidak berpuasa, bahkan wajib untuk tidak berpuasa, ya, dan haram baginya berpuasa. Kemudian ada satu masalah, bagaimana jika wanita suci dari haidnya atau suci dari nifasnya di siang hari? Apakah wajib bagi wanita ini untuk imsak, yaitu berpuasa, ya, ikhtalafu, para ulama berselisih dalam masalah ini tentang wanita yang suci di siang hari di bulan Ramadan. Apakah semenjak sucinya dia berpuasa, ya, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak suci, ataukah di hari itu, ya, dia tidak puasa, ya. Sebagian mengatakan apabila suci, maka sejak saat dia suci, maka dia melakukan imsak, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Setelah dia suci, kemudian mandi, imsak, menahan diri dari pembatal puasa sampai maghrib. Kemudian sebagian yang lain berpendapat tidak wajib imsak, tidak harus berpuasa, tidak harus menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di sisa harinya. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, dan ini pendapat yang rajih. Pendapat yang benar adalah pendapat yang kedua, pendapat jumhur, yaitu wanita tersebut tidak harus menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di sisa harinya. Kemudian kita lanjut pada uzur yang berikutnya. Ar-rabi, uzur yang keempat, al-hamlu war-radha', hamil dan menyusui. Fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an, wanita apabila dia hamil atau menyusui, ya, wa khafat 'ala nafsiha, dan dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya, aw waladiha bisababi shaum, atau dia mengkhawatirkan keselamatan anaknya karena sebab puasa, ya, jazalahul fitru, maka boleh dia tidak berpuasa. Wanita yang hamil atau menyusui yang dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau mengkhawatirkan keselamatan anaknya atau bayinya karena sebab puasa, ya, itu kalau dia puasa dia khawatir dengan keselamatan dirinya atau dia khawatir dengan keselamatan anaknya, maka boleh dia untuk tidak berpuasa. Apa dalilnya? Lima rawahu Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatr as-salati was-shaum wa 'anil hubla wal murdi' as-shaum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan setengah salat dan puasa ya, dari seorang yang musafir. Dan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan puasa ya, dari seorang yang hamil atau menyusui. Inna Allah wada'a 'anil musafiri syatr as-shalah was-shaum wa 'anil hubla wal murdi' as-shaum. Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban setengah salat ya, dan puasa bagi musafir. Itu artinya musafir, nah, apabila dia safar ya, maka gugur kewajiban setengah sholat ya, yaitu dia wajib untuk mengqasar sholatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Bagi musafir, maka hendaknya dia mengqasar sholatnya ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam semua safarnya beliau mengqasar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wasaum, dan juga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban puasa bagi musafir. Maksudnya menggugurkan puasa di sini adalah wad'ul ada, menggugurkan kewajiban puasa ditunaikan pada waktunya. Nah, waktunya kan Ramadan. Nah, puasa di waktu Ramadan inilah yang digugurkan, tetapi tidak digugurkan kewajiban untuk mengqadha. Sehingga maknanya innallaha wada'a 'anil musafir syatr as-shalah was-shaum ay wad'ul ada la wad'ul qada. Itu menggugurkan pelaksanaan pada waktunya ya. Bukan menggugurkan kewajiban untuk mengqadha puasa ya. Wa 'anil hubla wal murdi as-shaum, dan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban puasa dikerjakan pada waktunya ya, dari seorang yang hamil dan menyusui. Nah, maka seorang yang hamil dan menyusui tidak wajib mengerjakan puasa pada waktunya, yaitu pada bulan Ramadan ya. Tetapi tidak gugur kewajiban untuk mengqadha. Artinya dia wajib, tetap wajib untuk mengqadha di luar Ramadan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian wa taqdil hamilu wal murdi'u makanal ayyamil lati aftarataha. Kemudian wanita yang hamil dan menyusui tadi yang tidak puasa di bulan Ramadan hendaklah dia mengqadha sesuai dengan hari-hari yang dia tidak berpuasa padanya. Kalau dia sebulan penuh enggak puasa karena sebab hamil atau menyusui, ya berarti ya dia mengqadhanya juga selama sebulan. Kemudian ini hukum jika wanita tersebut yang hamil atau menyusui mengkhawatirkan salah satunya, mengkhawatirkan dirinya, keselamatan dirinya, atau mengkhawatirkan keselamatan bayinya. Nah, itu salah satunya. Wadzalika, wa dzalika in khaufata ala nafsaihima. Oh tidak ya, di ralat tadi. Hukum tadi apabila wanita yang hamil atau menyusui tersebut mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Nah, di sini memilih pendapat yang dibedakan antara mengkhawatirkan keselamatan dirinya dengan mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Nanti akan disebutkan. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya hukum tadi yang kita sebutkan tadi, wanita yang hamil dan menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia wajib mengqadha di luar Ramadan sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan. Itu in khawfata ala nafsaihima, apabila dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Itu wanita yang hamil mengkhawatirkan keselamatan dirinya, atau wanita yang menyusui mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Maka hukumnya ini. Wa in khafat alhamilu ma'adzalika ala janiniha. Sekarang apabila wanita tersebut di samping dia mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan keselamatan dirinya, juga dia mengkhawatirkan keselamatan janinnya. Jadi sekarang dua-duanya yang dia khawatirkan, keselamatan dirinya dan keselamatan janinnya. Awil murdi ala rudi'ihima, atau wanita yang menyusui dia mengkhawatirkan dirinya dan juga mengkhawatirkan bayinya yang sedang menyusui. Jadi dua-duanya dia khawatirkan. Kalau seperti ini, at'amat ma'al qadha an kulli yaumin miskinan, maka dia membayar fidyah. Di samping mengkodok puasanya, dia juga membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap harinya. Liqaul Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hal ini berdasarkan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, wal murdi'u wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, apabila dia atau keduanya mengkhawatirkan anaknya atau janinnya, aftarata, maka dia boleh berbuka di siang Ramadan, wa at'amata, dan membayar fidyah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Nah. Baik. Perkara yang terakhir tadi, yaitu yang mengkhawatirkan janinnya, dia mengkhawatirkan dirinya dan juga mengkhawatirkan janinnya, maka dia wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Kewajiban membayar fidyah di sini fihi khilaf, ada perselisihan. Sebagian para ulama berpendapat dengan pendapat ini, yaitu wanita yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan keselamatan janinnya, ya, dia mengkhawatirkan kedua-duanya, maka dia mengqadha sekaligus membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap harinya. Jadi ketika Ramadan dia bayar fidyah, ya. Di luar Ramadan nanti mengqadha. Fi khilaf, dalam masalah ini ada perselisihan. Sebagian berpendapat dengan pendapat ini seperti yang disebutkan dalam kitab ini, mengambil dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebagian para ulama yang lain berpendapat keduanya, yaitu wanita yang hamil dan menyusui, yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan keselamatan janinnya, ya, keduanya hanya cukup wajib membayar fidyah. Keduanya hanya cukup mengqadha, afwan. Keduanya hanya cukup mengqadha puasanya dan tidak ada kewajiban fidyah. Ya. Tidak ada kewajiban fidyah. Yang demikian karena wanita tersebut yang hamil dan menyusui, ya, dia tidak berpuasa karena uzur yang muncul, ya, yaitu khawatir keselamatan dirinya sekaligus khawatir keselamatan anaknya atau janinnya. Ini uzur yang muncul. Maka kondisinya seperti orang yang sakit. Orang yang sakit juga uzur yang muncul. Nah, orang yang sakit juga seperti ini. Dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Ya. Nah, maka wajib bagi dia hanya mengqadha saja dan tidak wajib untuk membayar fidyah. Dan ini yang dipilih, pendapat yang kedua ini dipilih oleh Syekh Ibn Baz, ya, atau yang dirojihkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, juga dirojihkan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin, juga oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i alaihim rahmatullah, bahwasanya wanita yang hamil atau menyusui, nah, hanya wajib mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Sama saja dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, atau mengkhawatirkan janinnya, atau mengkhawatirkan keduanya, yaitu dirinya sendiri dan janinnya sekaligus. Nah, maka kewajiban yang wajib dilakukan oleh keduanya hanya mengqadha puasa. Ya. Nah. Alhasil dalam masalah ini ada khilaf. Ya. Nah. Adapun ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini adalah pendapat beliau, ya. Karena dalam, di kalangan para sahabat juga ada khilaf. Nah. Dan kalau dia membayar fidyah, ya, kemudian dia juga mengqadha puasanya, ya, ini lebih aman. Ya. Lebih aman. Dia membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap harinya, juga nanti di luar Ramadan, ketika ada waktu untuk mengqadha, dia mengqadha puasanya. Maka ini lebih aman. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian watalakhasa min dzalik, dan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan di atas, annal asbabal mubihata lil fitri arba'ah, bahwasannya sebab-sebab yang membolehkan untuk tidak berpuasa ada empat. As-safaru, yaitu safar. Wal maradu, yang kedua sakit. Wal haidu wan nifas, ya, haid dan nifas, ya. Wal khaufu minal halak, yang keempat, karena khawatir binasa, itu khawatir mati, ya. Kama fil hamil wal murdi, sebagaimana yang terjadi pada wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, ya. Dia mengkhawatirkan dirinya, ya, atau mengkhawatirkan anaknya atau janinnya. Nah, ini masuk dalam kategori al-khawfu wa minal inal halak. Nah. Di sana juga ada kondisi lain. Dari kondisi al-khawfu minal halak, orang yang mengkhawatirkan kebinasaan, itu khawatir mati, yaitu orang yang ghalabahul ju' awil atsh, orang yang sangat lapar atau sangat haus, yang jika dia tidak makan dia akan mati, atau dia tidak minum, ya, dia akan mati, ya. Orang yang seperti ini bukan hanya boleh tidak puasa, ya, bukan hanya, tetapi apa, wajib tidak puasa, ya. Wajib berbuka itu tidak puasa, ya. Walaupun dia sedang dalam keadaan mukim, bukan musafir, ya. Karena kondisinya apa, al-khawf minal halak, mengkhawatirkan keselamatan dirinya, yaitu mengkhawatirkan kebinasaan, khawatir mati. Jika dia tidak makan, mati dia, ya. Atau jika dia tidak minum, maka dia mati. Nah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan kalian mencampakkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Wajib untuk menjaga nyawa, menjaga keselamatan. Juga dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada kalian. Maka orang yang mengalami kelaparan yang sangat atau kehausan yang sangat, yang jika dia tidak makan atau jika dia tidak minum maka dia mati ya, atau khawatir binasa, maka dia wajib untuk tidak puasa. Walaupun dia dalam keadaan mukim. Dan kemudian dia wajib untuk apa? Hah? Mengqadha. Mengqadha puasanya di luar Ramadan, ya. Ya mungkin pas di bulan Ramadan dia lagi ngedrop, ya. Nah, sehat tapi enggak fit misalkan. Ya. Lemah. Ya. Sehingga kalau dia puasa bisa mati, ya. Maka dia hendaknya tidak puasa. Dan wajib bagi dia untuk mengqadha di bulan-bulan yang lain di luar Ramadan. Baik, mafhum ya? Selesai kita dari pembahasan tentang uzur-uzur, ya, yang membolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah. Tapi pembahasan selanjutnya, masalah yang kedua, mufattiratus shaim, pembatal-pembatal puasa. Tapi namun insyaallah pembatal-pembatal puasa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Biidznillah taala naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.